hidup semati. Let's get crazy. Datang dengan kasih, sayang beda denganmu. Terlanjur aku jalani, hubungan terlarang. Tak pernah terpikir kan jadi begini. Kosong dua, maafkan diriku. Cinta kita kosong satu, tak tahu. Kosong dua, jangan marah padaku. Ready? Ready? Ready?